Banyak bintang bertebaran, bersinar karena matahari. Banyak teman di mana-mana, yang dekat karena toleransi. Banyak bintang bertebaran, bersinar karena matahari. Kupandangi satu-satu, ku ambil untuk pujaan hati. Itu tak mungkin hanya puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Itu tak mungkin hanya puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Banyak teman di mana-mana, yang dekat karena toleransi. Jabati satu-satu, kan ku simpan sampai aku mati. Itu sih mungkin bukan puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Itu sih mungkin bukan puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Imung deung tebatan kanu dalareta lerobula. Imung deung tebatar kanu dalareta lerobula. Banyak bintang bertebaran, bersinar karena matahari. Banyak teman di mana-mana, yang dekat karena toleransi. Itu sih mungkin bukan puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Itu sih mungkin bukan puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Itu sih mungkin bukan puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Itu sih mungkin bukan puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Itu sih mungkin bukan puisi, ku yakin kau pasti mengerti. Itu sih mungkin bukan puisi, ku yakin kau pasti mengerti. Itu sih mungkin bukan.